Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 117, Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal anshari allazina taba'u fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti nabi dalam masa kesulitan setelah hati sekolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, harapan dari setiap perbuatan, kalaupun tidak sampai mendapat pahala, paling tidak tidak sampai mendatangkan dosa. Atau kalaupun tidak bertambah pahala, paling tidak terhapusnya dosa. Maka di bulan suci Ramadan ada hari-hari rahmah 30 hari, ada hari-hari maghfirah 30 hari, ada hari-hari idkum minan nar 30 hari. Tidak mendapat kasih sayang Allah tidak masalah. Tidak mendapat ampunan Allah pun tidak masalah. Paling tidak kita tidak masuk ke dalam nerakanya. Alhamdulillah harapan kita tidak masuk ke dalam nerakanya, mendapat ampunannya, terlebih lagi mendapat ridho dan kasih sayangnya. Ayat yang kita kaji pada hari ini di penghujung Ramadan, di akhir, di awal Syawal, kita menemukan Allah akan menerima taubat. Dalam hal ini terkait erat dengan Nabi Muhajirin Ansor yang membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menerima doa harapan di awal Syawal, termasuk salah satu doa yang mustajab. Di akhir Ramadan merupakan doa yang mustajab. Karena apa? Karena diantara ayat-ayat Ramadan ditemukan ayat doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku amat sangat dekat, aku akan mengkabulkan semua doa hambaku. Fal yu'minu bi, maka berimanlah kepada Allah. Puasa menumbuhkan rasa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keimanan itu merupakan kunci utama terkabulnya doa. Bukan masalahnya apa yang kita minta terkabul, tetapi ketika kita beriman, apa yang terjadi merupakan konsekuensi dari terkabulnya doa yang kita minta. Jadi pemahamannya bukan sesuai enggak doa dengan apa yang kita minta, bukan, tetapi ketika kita berdoa, maka realita kehidupan ini adalah bentuk dari pengkabulan doa kita. Walaupun terlihat yang kita minta A yang dikasih B, maka yang B ini adalah bentuk pengkabulan doa yang telah Allah berikan, dan itu terbaik bagi kita. Karena manusia tidak mengetahui yang terbaik, sementara Allah mengetahui yang terbaik. Atau yang diminta A, yang datang Z, tapi itu pun nanti setelah 10 tahun, maka Z yang 10 tahun itu lebih baik. Atau Z di hari akhirat, maka itu lebih baik. Karena kita seorang hamba tidak mengetahui, sementara Allah Maha mengetahui. Ustaz Perdana mungkin dapat menambahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Ayat 117 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini merupakan keterangan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan bagaimana sebenarnya dirinya yang begitu sangat penyayang terhadap hambanya. Oleh karena itu ayat ke-117 ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa siapapun di antara kita yang melakukan kebaikan, itu artinya Allah dengan senang hati akan memberikan ampunan terhadap orang tersebut. Kalau ada dosa, Allah akan hapuskan. Kalau ada kesalahan, akan Allah maafkan. Kalau ada kesulitan, Allah akan bukakan jalannya. Begitu juga bagi orang-orang yang berusaha untuk bertaubat kepada Allah, walaupun selama ini di dalam kehidupannya dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tetap Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat hak kita pada hari ini memberikan gambaran selalu terbukanya pintu kemaafan Allah. Siapapun yang mau sadar atas segala kesalahannya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat dan ampunan dari orang-orang tersebut. Jadi ini merupakan satu gambaran yang sangat indah bahwa seorang manusia secara khusus muslim di dalam kehidupan ini tidak pernah dan tidak akan pernah merasa terkucil di dalam kehidupannya, tidak akan patah arang dan patah semangat di dalam melakukan berbagai usahanya, karena dirinya akan selalu diiringi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Laqad taballahu, Allah telah mengampunkan dosa-dosa, kesalahan yang dilakukan pada masa dahulu, baik itu dilakukan oleh Nabi dan juga umat Islam. Jadi pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Keberadaan kita di penghujung Ramadan atau nanti pada saat kita memasuki Idul Fitri, bukan berarti Ramadan kita genjot dengan berbagai amal ibadah, sedangkan pada masa Idul Fitri kita malah menjadi orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai di dalam kehidupan ini. Seorang muslim di dalam hidupnya harus tetap menjadikan kesadaran dirinya itu menjadi salah satu fokus pemikirannya. Karena pada saat dirinya tetap sadar, maka dia akan mampu untuk melakukan hal-hal terbaik di dalam kehidupannya. Tapi pada saat dirinya lalai, maka banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa dia lupakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, pada saat kita memiliki harta, maka ingatlah bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya bukanlah mutlak kepemilikan kita, tapi ada milik orang lain yang berhak, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran akan kehidupan ini, kesadaran bahwa hidup ini adalah merupakan anugerah dari Allah, itu adalah hal yang terbaik yang kita jadikan sebagai pelajaran pada dalam keberadaan kita di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal nanti. Ini akan menjadi pemacu semangat kita untuk tetap menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih hidup, hidup yang dihiasi dengan kebaikan, hidup yang tidak malah membuat orang lain menjadi takut, tapi malah membuat orang lain menjadi nyaman bersama kita. Oleh karena itu, sangat menarik sekali ayat pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Iya, di samping itu kita menemukan puasa yang baru kita selesaikan itu dikaitkan dengan zakat. Sebenarnya bukan membantu dalam bentuk zakat fitrah yang nominalnya tidak seberapa. Bukan itu yang menjadi nilai, sehingga timbul pertanyaan dan terkesan di masyarakat, berapa harganya? Cuka 10 ribu kah? 15 ribu kah? Kalau gitu, kalau lebih bagaimana? Kalau kurang bagaimana? Bukan itu sebenarnya yang menjadi stressing dari filosofi zakat fitrah itu. Sebenarnya yang menjadi stressing, setelah Anda merasa lapar, apakah tidak terpikir untuk membantu orang yang kelaparan? Itu sebenarnya. Kalaulah itu menjadi stressing, maka nominal itu menjadi hal yang nomor dua. Makanya kenapa dalam Islam banyak sekali anjuran, arahan supaya membayar zakat mal di bulan Ramadan ini. Selain pahalanya berlipat ganda, ada nilai nuansa yang lebih dari itu. Setelah kita merasa berlapar-lapar, maka kita memberi nominal. Bahkan orang yang paham tidak hanya 2,5%, bahkan ada yang memberi sampai 10%. Begitu juga lah zakat fitrah, walaupun memang sudah ada takarannya, tetapi memberi lebih itu lebih dianjurkan dalam bentuk sedekah tadi. Karena apa? Karena memang inilah suatu kejayaan bagaimana Ramadan dapat memateri kita untuk saling membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini kita juga menemukan ketika Allah kemarin kita kaji sebagai pemilik, innallaha lahu mulkus samawati wal ard, dia pemilik. Walaupun dia memiliki langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, maha pelindung, maha penolong, ada yang salah, walaupun dosanya dosa besar, walaupun mungkin ada yang kafir dan ingin masuk Islam, yang musyrik bertobat kembali kepada tauhid, yang munafik menyatakan keislamannya dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap memaafkan. Tentu saja di bulan Syawal ini, kita sebagai muslim harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak saja yang lebih muda kita maafkan, yang lebih tua pun kita harus bisa memaafkannya. Tidak saja keluarga dekat, keluarga jauh pun harus bisa kita maafkannya. Tidak saja jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh pun harus kita maafkan. Prinsipnya ketika Allah yang begitu berkuasa saja bisa memaafkan, masa kita yang tidak memiliki kekuasaan ini tidak bisa memberi maaf? Atau ada juga orang yang tidak mau meminta maaf, sudah tahu salah tidak mau meminta maaf. Tentu saja ini bukanlah cerminan dari orang-orang yang beriman. Untuk itu dikatakan, maka dayazigu qulubu fariqin minhum. Dulu pernah ada niat buruk di antara para sahabat, tergelincir. Hidup ini pun penuh dengan ketergelinciran. Di Syawal ini, di akhir Ramadan ini, kesempatan kita untuk menetralisir ketergelinciran itu. Iya, ada satu buku yang menarik yang saya baca. Ini sangat berkaitan dengan keberadaan kita, apakah hari ini atau besok ya, memasuki Idul Fitri. Satu hal yang menarik adalah bahwa permasalahan kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita untuk terutama di bulan Idul Fitri ini untuk saling bersilaturahmi. Itu tujuannya adalah karena pada saat jiwa seseorang kotor, itu akan menjadi belenggu bagi dirinya sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan, untuk memasukkan energi positif di dalam dirinya, sehingga akhirnya pikirannya itu menjadi terbuka dan menjadi tahu apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, pada saat jiwa itu bersih ya, memaafkan kesalahan orang lain walaupun itu sangat berat sekali, kita harus meniru sikap Allah. Allah mampu memaafkan kesalahan hambanya walaupun itu setinggi langit dan sedalam bumi. Kita sebagai manusia harus bersikap seperti itu. Kenapa? Karena akan meringankan jiwa kita, akan mampu membuat jiwa kita menjadi bersih. Kata seorang ulama, ikhlas itu adalah seperti ketika seorang musafir melakukan perjalanan. Kalau dia tidak ikhlas, itu seakan-akan dia membawa perbekalan yang diisi dengan pasir. Akan sangat berat sekali bagi dia untuk melakukan perjalanan itu. Tapi pada saat dia ikhlas dalam perbuatannya, bersih jiwanya, bersih pikirannya, maka seakan-akan dia membawa perbekalan yang begitu ringan, sehingga akhirnya dirinya akan mudah melenggang ke sana kemari untuk melakukan perjalanan. Begitu juga keberadaan kita di bulan Idul Fitri ini, saling maaf memaafkan terhadap orang lain ya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau orang lain melakukan kesalahan, maaf. Ini akan mampu membuat jiwa kita menjadi bersih, menjadi lebih ringan, menjadi lebih tenang, sehingga akhirnya hidup kita jauh lebih indah daripada hari-hari sebelumnya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hari bahagia di bulan Syawal itu kita penuhi dengan keceriaan. Harapan kita mudah-mudahan zakat fitrah yang telah dibagikan di akhir Ramadan itu membuat umat Islam itu tidak ada yang mengemis di awal Syawal ini. Tapi sayangnya fenomena masyarakat masih kita menemukan di awal Syawal ini malah dia bekerja membanting tulang untuk minta di jalan ya. Ini bukanlah suatu hal yang menyemarakkan hari yang penuh bahagia ini. Ya, kalaupun nanti akhirnya harus kembali lagi untuk mengemis, saya rasa setelah 3 hari bolehlah bekerja untuk mengemis lagi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah menutup ayat ini, innahu bihim ra'ufur rahim, sesungguhnya dia maha belas kasih dan kasih sayang. Mudah-mudahan di Syawal nanti kita dapat menunjukkan belas kasih dan kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada orang-orang yang kita musuhi. Tidak saja berkasih sayang kepada orang yang pernah kita cintai dan tetap kita cintai, tetapi kepada orang yang pernah kita cintai dan kemudian kita musuhi, kita juga harus mewujudkan belas kasih dan kasih sayang itu. Atau kepada orang yang selama ini kita musuhi, tidak pernah kita cintai, maka pada hari yang berbahagia ini, cobalah kita ketuk hati kita ketika Allah mau memaafkan, cobalah maafkan kesalahan hamba-hamba di antara kita, karena belas kasih dan kasih sayang itulah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.